Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din 'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali pada majelis ini membaca satu karya besar dari seorang ulama besar di negeri Yaman, murid senior daripada Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, yakni Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Imam. Hafizahullah ta'ala, kitab yang sangat agung, yang sangat sesuai dengan keadaan kaum muslimin, wakil kaum muslimin saat ini, di mana mereka hidup di dalam gelombang-gelombang fitnah yang silih berganti. Maka beliau menulis risalah ini atau kitab ini, At-Tanbihul Hasan fi Mawqifil Muslim minal Fitan. Dan kita telah membaca beberapa maudhu' di dalam kitab ini. Di mana dari setiap maudhu' tersebut terdapat banyak sekali faedah, mutiara-mutiara faedah yang tak ternilai harganya. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, nakutkan karena insyaallah kita ambil kembali, yakni maudhu', satu maudhu' yang terdapat di dalam risalah ini. Berkata Syekh Muhammad Al-Iman, Ahlus Sunnati awamuna bu'dan anil khilaf. Beliau menyatakan bahwasanya Ahlus Sunnah adalah awamuna bu'dan anil khilaf, adalah orang yang paling terjauhkan daripada berbagai macam perselisihan-perselisihan. Jelas, karena tidaklah disebut ahlus sunnah melainkan dia berpegang dengan apa? Dengan as-sunnah. Sedangkan as-sunnah artinya adalah apa saja yang berada padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min al-aqwal wal af'al wal akhlaq. Daripada ucapan-ucapan beliau ataupun perbuatan-perbuatan beliau, akhlak beliau, dan juga cakrawala beliau, persetujuan beliau terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau, ini as-sunnah. Dan pada diri Rasulullah SAW tidak terdapat tanakut, kontradiksi dari satu perbuatan dengan ucapannya, dari apa yang beliau perintahkan dengan tindakannya. Sehingga orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW dengan benar, niscaya dia akan terjaga daripada kontradiksi. Dia akan terjaga daripada ikhtilaf, perselisihan. Karena marjaknya satu, rujukannya sama, yakni as-sunnah. Sehingga as-sunnah adalah as-sunnah bukan ikhtilaf. Orang yang paling terjauh daripada berbagai macam perselisihan. Berbeda dengan ahlul bid'ah, karena mereka tidak kembali kepada as-sunnah. mereka kembali kepada al-ahwa, hawa nafsu, di mana setiap individu memiliki hawa nafsu sendiri-sendiri dan berbeda-beda, sehingga satu kelompok mereka punya ciri khas yang sesuai dengan hawa nafsunya, kelompok yang lain juga demikian, yang dengan ciri khas yang ada pada mereka, mereka dikenal, bahkan sebagian mereka dijuluki dengan apa yang ma'ruf dari kelompok-kelompok tersebut daripada hawa nafsu. Kuaris misalnya dikenal karena kurus, kurusnya mereka, keluarnya mereka daripada al-kukar, maka tindakan mereka ini yang kemudian mereka dikenal dengannya, penyelidikan mereka terhadap syariat. Demikianlah keadaan daripada ahlul bid'ah. Mu'tazilah karena i'tizal mereka dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri, kemudian mereka disebut Mu'tazilah karena amalan-amalan mereka yang menyisih sunnah, mereka dikenal dengannya. Demikian pula disebut dengan Mu'afilah, Musabbihah, ataupun disebut dengan Mu'afilah, ataupun disebut dengan sebutan-sebutan yang lain yang menunjukkan tentang penyimpangan-penyimpangan mereka di dalam asma Allah sifat. Mulhidah, Mufawwidah, dan banyak sekali kelompok-kelompok yang mereka dikenal disebabkan karena apa? Karena penyelisihan mereka terhadap as-sunnah. Sehingga mereka terjadi pertentangan di antara satu kelompok pada kelompok yang lain. Dan itulah keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka tidak berada di atas satu aturan. Mereka memiliki aturan yang bermacam-macam. Satu kabilah memiliki aturan sendiri, pada kabilah yang lainnya, dan mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Orang yang mempertuhankan Ubal, mereka berbangga dengan Ubalnya. Orang yang mempertuhankan mana berbangga dengan manatnya. Orang yang mempertuhankan Uzza berbangga dengan Uzzanya. Lana Uzza wa la Uzza lakum, lana manat wa la manat lakum, dan seterusnya. Wala takunu minal musyrikin, minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, orang yang tercerai-berai dalam agama mereka, sehingga mereka pun menjadi berkelompok-kelompok, masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. At-tahazzub hizbiyah adalah perkara yang sangat tercela di dalam Islam, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Maka asbabul khilaf sekecil apapun diharamkan oleh syariat ini. Sekecil apapun. Maka di dalam faedah yang mutaridah di dalam agama ini yang ditetapkan oleh para ulama, bahwasannya kullu dharar yuzal, setiap perkara yang akan membawa kepada madarat, baik memadarati diri sendiri ataupun memadarati saudaranya yang lain, maka wajib untuk dihilangkan. Dan perkara yang terdapat padanya dharar, maka diharamkan hukumnya. Bahkan perkara-perkara yang mungkin terdapat padanya manfaat tetapi dharar lebih besar, diharamkan oleh syariat ini. Dalam masalah khamr, Allah menyatakan fihi itsmun kabiran wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbar min nafihima, terdapat padanya dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. dengan jual beli khamar menghasilkan keuntungan. Ini manfaat dari satu sisi ini. Akan tetapi kemudian menyebabkan yakni terjadinya berbagai macam apa? Pertengkaran, pertumpahan darah ya. Pertempuran, peperangan disebabkan karena khamar, hilangnya akal dan juga mungkin bahkan terjerumus ke dalam berbagai macam maksiat yang besar yang lainnya. Ini menunjukkan dosanya lebih besar daripada kemanfaatan yang mungkin terhasilkan daripadanya. Maka Allah menyatakan bahwasanya perbuatan itu adalah rijsun min amali syaitan fasitani buhu fala antum muntahun. Khamr itu rijs, perbuatan yang sangat jelek, najis, min amali syaitan, dari perbuatannya syaitan. Maka tinggalkanlah. Adakah kalian mau untuk berhenti? Ini kaidah. Bahwasanya segala perkara yang membawa kepada mudharat dicegah oleh syariat. Terlebih perkara yang lebih besar daripada itu, yakni istima'ul ummah, istima'ul qulub, persatuan hati, persatuan umat ini di atas satu pondasi yang kokoh, yakni as-sunnah. Sebentar seseorang membawa senjata, senjata dibawa, maka ada aturan membawa senjata ini dalam Islam. Tidak boleh mengaturkannya kepada saudaranya, tidak boleh menampakkan daripada bagian yang tajamnya ya, disembunyikan, disarungkan dan seterusnya. Sekecil apapun perkara-perkara yang membawa kepada sebab terjadinya perpecahan, demikian disorot oleh Islam, demikian diperhatikan oleh syariat untuk dijauhi dan ditinggalkan. Baik. Qala Syekh Muhammad al-Imam hafizahullah ta'ala, inna ahla sunnati qad wajadu ba'dal yaqin fi qulubihim bisabab jara'il haq indahum wa istiqrarihi fi qulubihim. Sesungguhnya ahlu sunnah mereka telah mendapati di dalam hati-hati mereka kesejukan daripada al-yaqin, dan al-yaqin ini tidak bisa tercapai kecuali dengan apa? Al-ilm, dengan ilmu. Seseorang yang terjauhkan daripada majelis-majelis ilmu, mereka tidak akan sampai pada derajat ini. Orang-orang yang tidak pernah belajar, bagaimana mereka akan bisa sampai pada al-yaqin dalam agamanya? Setiap aktivitas di dalam Islam, amalan di dalam Islam, dituntut padanya ilmu. Walataqu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak mengetahui ilmunya. Kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Maka Allah perintahkan yang pertama adalah fa'lam, ilmuilah. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Untuk sekedar melafazkan kalimat la ilaha illallah saja Allah perintahkan untuk mengilmuinya. Betapa banyak orang-orang yang mungkin setiap harinya, mungkin mereka lebih banyak daripada kita mengucapkan kalimat ini, tetapi tidak mengerti arti daripada kalimat la ilaha illallah tersebut. Ditanya apa maknanya, tidak mengerti. Terlebih kita tanya tentang syurut, syarat-syarat daripada la ilaha illallah. Padahal mengucapkan la ilaha illallah ini beramal ini. Sedangkan amal sebagaimana sholat itu adalah amalan, ada padanya apa? Syarat-syaratnya. Ada padanya apa? Rukun-rukunnya. Adakah seseorang yang beramal dengan melaksanakan sholat tanpa terpenuhi syaratnya, kemudian dia bisa menjalankan sholat dengan benar dan diterima? Sah sholatnya, niat syaratnya, istiqbal kiblat syaratnya, menghadap kiblat diantaranya, yakni raful hadas min nafsi, terangkat hadas dalam dirinya. Taharah al-makan wal badan, bersih tempat salatnya dan badannya, wa thawb dan pakaiannya. Ini semuanya adalah syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya adalah satrul aurat, menutup aurat. Ini syarat-syarat salat. Kalau satu saja tidak terpenuhi syarat ini, menjalankan salat, maka sia-sia salatnya. Demikian pula di saat masuk ke dalam amalan, ada rukun-rukunnya. Satu rukun ditinggalkan, batal salatnya. Demikian pula di saat seseorang melafazkan la ilaha illallah, ada padanya syarat-syaratnya, ada padanya rukun-rukunnya, ada konsekuensi-konsekuensinya. Dan ini tentunya dibahas di dalam ilmu-ilmu yang, ya ini kitab-kitab yang membahas tentang masalah akidah. Sehingga di saat seseorang menjalankan satu amalan, contoh yang paling mudah yang ini dalam hal ini adalah melafazkan la ilaha illallah, dia mengilmui betul tentang makna kalimat tersebut, konsekuensinya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, maka dia akan benar-benar yakin terhadap kalimat tersebut dan paham kandungannya dan tahu konsekuensinya. Betapa sangat butuhnya kita terhadap majelis-majelis ta'lim, sangat butuh terhadap bimbingan-bimbingan ahlul ilm, karena betapa sangat banyak perkara-perkara yang kita tidak mengerti dan tidak mengetahuinya. Betapa ternyata perkara yang mungkin, ini adalah perkara yang sangat besar dan mungkin paling pertama kali yang harus kita imani dan kita yakini dan kita pelajari. Tetapi kita, mungkin banyak di antara kita yang masih belum mengilmuinya. Inna ala sunnati qad wajadu barda yaqin fi qulubihim. Ahlu sunnah, mereka telah mendapati di dalam hati-hati mereka kesejukan al-yakin ini. Bisababi jala'il haqi indahum, dengan sebab al-haq itu terlihat sangat jelas di sisi mereka. Karena mereka dengan ilmu. Dan itulah jalan Rasul SAW dan pengikut-pengikut beliau. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Di atas al-basirah. Katakanlah, wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala basiratin wa laysa ala jahlin. Ala basirah, di atas al-basirah, di atas ilmu wal yaqin. Mana ibadah al-basirah ini al-ilmu wal yaqin, di atas ilmu dan keyakinan. Ana wa man tabi'ani, diriku dan orang-orang yang mengikutiku. Kalau menyatakan dirinya ahlu sunnah, maka tunjukkan bahwa engkau benar-benar ahlu sunnah. Seorang ahlu sunnah, sunni salafi, dia adalah orang yang sangat haus terhadap ilmu. Karena pada setiap aktivitas dia, dia dituntut padanya ilmu. Dia tidak mudah terkecoh dengan syubhat, karena dia memiliki ilmu. Dan dia tidak akan mudah terjerumus ke dalam permasalahan-permasalahan, karena setiap permasalahan dia telah memiliki kunci pembukanya dengan ilmu. Maka ahlu sunnah, mereka telah mendapatkan jala'ul haq wa istiqrarul haq fi qulubihim, dan al-haq tersebut telah menancap kuat di dalam hati-hati mereka. Wa qabuluhu lil amal bihi, dan juga mereka orang-orang yang senantiasa mengamalkan al-haq tersebut. Wa hadza lazimu manhaj ahli sunnah wal jamaah, di mana ini merupakan satu kelaziman, ya, yakni satu kemestian. Di saat seorang bermanhaj dengan manhaj ahli sunnah, maka inilah konsekuensinya. Baiklah, lafaz sunnah yakni al-amal bi kulli ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena lafaz as-sunnah dikatakan sebagai ahlus sunnah, orang yang berpegang dengan as-sunnah, pemilik as-sunnah, pengikut as-sunnah. Sedangkan as-sunnah itu adalah al-amal bi kulli ma ja'a bihi rasul, menjalankan, mengamalkan segala apa yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa al-Qur'an wa sunnah. Yani tercakup padanya Al-Qur'an dan as-sunnah, di mana as-sunnah merupakan penjabaran daripada Al-Qur'an. Wa lafzul jama'ah ma'nahu al-istima' 'ala al-haqqi. Dan lafz al-jama'ah, lafaz jama'ah artinya adalah al-istima' 'ala al-haqq, yakni berkumpul di atas al-haqq. Wal 'amal bihi, dan beramal dengan al-haqq tersebut. Wa sayr 'ala ma sar 'alaihi salaf, dan berjalan di atas apa yang para salaf berjalan padanya. Ini yang disebut al-jama'ah. Maka al-jama'ah bukan maksudnya adalah sekelompok orang yang berkumpul kemudian disebut al-jama'ah. Al-jama'ah bukan kemudian satu komunitas orang tertentu yang kemudian mereka melakukan bai'at disebut sebagai jama'ah. Al-jama'ah artinya adalah ma waqaqal haq, segala sesuatu yang berkesesuaian dengan al-haq. Dan orang-orang yang disebut jamaah adalah orang-orang yang menjalankan al-haq tersebut, menjalankannya, mengamalkannya sesuai dengan apa yang dijalankan dan diamalkan oleh salafun salih. Orang-orang yang berjalan di atas al-haq tersebut, mereka itulah al-jamaah. Walaupun mungkin dalam satu generasi hanya segelintir orang saja, maka segelintir orang inilah jamaah. Al-jamaah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau. Di masa setelahnya adalah para ulama salaf sepeninggal generasi tersebut. Nah, kita katakan Sa'id bin Musayyib al-jamaah, Sa'id bin Jubair al-jamaah, Qatadah ibn Da'amah Sadusi jamaah, Mujahid ibn Jabah jamaah, Arwah ibn Zubair jamaah, Sulaiman ibn Mihran jamaah, dan yang lainnya daripada para ulama yang masyhur dengan iltizam mereka, berpegang teguhnya mereka terhadap as-sunnah, mereka itu adalah al-jamaah. Karena di saat Abdullah bin Mubarak ditanya tentang siapakah jamaah, maka beliau menyebutkan nama-nama orang, bukan kelompok-kelompok tertentu. Beliau menjawab Abu Bakar, Umar, kemudian sebutkan nama-nama sahabat yang lainnya. Kemudian dikatakan Fatma itu, mereka semua telah meninggal. Dikatakan lagi kemudian Abdullah bin Mubarak menyebutkan nama-nama sederet ulama yang hidup di masa tabi'in. Dikatakan Fatma itu, mereka telah meninggal dunia. Nah, kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal juga telah meninggal dunia di masa Abdullah bin Mubarak. Nah, kemudian baru dikatakan Abu Bakar As-Sukari jamaah, walaupun wa'inkana wahdah, walaupun dia sendirian tetapi dialah jamaah, karena dia yang bersesuaian dengan al-haq dalam setiap amalannya. Maka kita katakan sekarang ini, kalau kita ditanya al-jamaah sekarang ini siapa? Di masa generasi kita, kita katakan Syekh Ibn Baz, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah, Syekh Mubil rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin. Wa haula qad matu, mereka semua telah meninggal dunia. Siapa kira-kira yang lain? Syekh Robi jamaah. Bila Rais kita katakan bahwa beliau adalah jamaah, maka segala sesuatu yang bersesuaian dengan al-haq dan menunjukkan tentang hal tersebut amalan dan ucapannya, maka kita bisa katakan bahwasanya dia adalah jamaah. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, menjelaskan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yajma'u ummati ala dalalah. Sesungguhnya Allah tidaklah mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Wa yadullah ma'a jama'ah, dan tangan Allah beserta jama'ah. Wa man sadda sadda ila an-nar, dan barang siapa yang menyimpang kepada menuju kepada neraka, menyimpang kepada jama'ah tersebut. Maka Ibnu Qayyim menyatakan bahwasannya wa man sadda, di situ orang-orang yang menyimpang tadi, yang menyelisih al-haq, artinya adalah yang menyelisih al-haq. Wa man sadda yakni wa man qala fal-haq, barang siapa yang menyelisih al-haq, syadza ilan nar, maka berarti dia telah menyimpangkan dirinya menuju kepada neraka. Jadi dirinya sendiri yang menyimpangkan. Dan penyimpangan tersebut dari al-haq mungkin dilakukan oleh justru mayoritas manusia pada satu generasi. Bahkan kalaupun mungkin terjadi, seluruh daripada satu generasi tersebut, seluruh daripada satu kurun, semuanya menyimpang daripada al-haq, hanya satu orang saja di atas al-haq, maka satu orang ini yang dikatakan al-jamaah. Sehingga kita jangan terlena dan terkecoh dengan banyaknya pengikut-pengikut kesesatan. Kalau kita berada di atas al-haq dengan ilmu, yakinlah sungguh kita berada di atas al-jamaah. Daripada 73 kelompok yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ahli benar, seluruhnya kecuali satu, siapa mereka? Al-jamaah. Jawaban Rasulullah, ini makna daripada al-jamaah, yakni berada pada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Ibn Qayyim kemudian mencontohkan satu keadaan. Beliau menyatakan waqad sadanna kulluhum fi zaman Ahmad bin Hanbal illa nafaran yasiran, dan sungguh manusia seluruhnya mereka telah menyimpang dari al-haq pada masa Imam Ahmad bin Hanbal illa nafaran yasiran, kecuali segelintir orang, yakni di saat terjadinya fitnah khalqil Quran, di mana pemerintah khalifah pada waktu itu pada zaman tiga masa kekhalifahan diwajibkan padanya oleh khalifah untuk berasas tunggal, yakni menyatakan Al-Quran itu makhluk, diwajibkan bagi siapa saja yang tidak menyatakan hal tersebut dipanggil, kemudian bisa dipenjarakan, bisa pula disiksa ataupun bahkan dibunuh walaupun ulama. Fitnah yang sangat besar. Di masa Imam Ahmad, banyak dari kalangan para ulama yang meninggal dunia pada waktu itu karena pemerintah ini, khalifah dan jajarannya terpengaruh oleh orang-orang dekatnya, di mana orang-orang dekat mereka adalah para Mu'tazilah dan juga Jahmiyah yang berpaham bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Dan di antara qadhi qudhatnya adalah Ahmad bin Abi Du'ad, murid daripada Bishr al-Mirrisi, Bishr bin Abi Karimah ibn Ghiyas al-Mirrisi. Yani tokoh kesesatan yang ma'ruf di matanya, maka terjadilah fitnah yang demikian luar biasa dahsyatnya, di mana mereka memiliki syubhat yang sangat kuat akan pendapat bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Syubhat-syubhat yang terambil daripada Al-Qur'an, dan juga kadang mereka mengambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam difahami dengan pemahaman mereka. Telah dibantah oleh banyak ulama, di antaranya adalah Imam Ahmad, Abdul Aziz Al-Kinani, dan sederet ulama yang lainnya dari kalangan Ahlus Sunnah. Akan tetapi karena kuatnya syubhat tersebut hingga sampai 3 masa generasi kekhalifahan atas tunggal tersebut diberlakukan, bahkan diwajibkan untuk ditulis di dafatir, yakni di buku-buku tulis para penuntut ilmu pada waktu itu, sebagai satu fitnah yang sangat besar. Sehingga hampir mayoritas kaum muslimin yang mereka awam, mereka terjebak dalam fitnah ini. Dan mereka juga tidak bisa berpikir bagaimana mungkin sekian banyak manusia kaum muslimin yang hidup di masa tersebut, dan di antara mereka ada para ulama, dijajarkan pada jajaran para ulama, mereka menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Masa Ahmad bin Hanbal saja seorang diri yang dia berada di atas al-haq, menyelisih daripada jumhur manusia yang ada pada waktu itu, jumhur kaum muslimin beserta dengan para ulama-ulamanya pada waktu itu. Bagaimana mungkin Ahmad bin Hanbal saja yang benar dalam masalah ini? Sehingga mereka tidak bisa tidak sampai akal mereka untuk bisa memahami seperti ini, keadaan seperti ini. Sehingga fitnah itu pun semakin kemudian menjadi-jadi, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan di mana khalifah melihat sendiri dan mendengar sendiri argumentasi ataupun jidal debat yang terjadi antara Ahmad bin Abi Duwa dengan Ahmad bin Hanbal, disaksikan oleh Al-Wafiqillah khalifah pada waktu itu langsung di hadapan khalifah. Dua orang ini melakukan argumentasi, maka terlihatlah argumentasi Imam Ahmad bin Hanbal jauh lebih kuat daripada argumentasinya Ibn Abi Duwan, yang kemudian Imam Ahmad dibebaskan dari penjara dalam keadaan disiksa setiap hari, dicambuk sampai bekas daripada ini, apa daripada siksaan ini terasa sampai meninggalnya Imam Ahmad, kencing darah terus menerus. Akan tetapi karena al-haq tetap tidak bisa dinilai dan diukur dengan banyaknya manusia, banyaknya pengikutnya, tetapi al-haq itu diukur dari argumentasi Al-Quran dan sunnah yang ada padanya. Allah SWT menangkan Imam Ahmad dari apa yang berada padanya Ahmad bin Abi Duat, Ibn Abi Duat, dan terangkatlah derajat Imam Ahmad setinggi-tingginya, dan direndahkannya derajat Ibn Abi Duat serendah-rendahnya. Kembali kepada kalam daripada Asy-Syaikh Muhammad Al-Imam, "Falan yadkhulul khilaf 'ala ahli sunnah min jihati manhajihim." Maka tidaklah terjadi khilaf, tidaklah masuk perselisihan itu pada ahli sunnah dari sisi manhaj mereka, karena manhajnya satu. Wa innama qad yahtul min jihati anfusihim, akan tetapi terkadang terjadi khilaf yang sumbernya adalah dari diri-diri mereka sendiri, karena mereka juga masih manusia. Terkadang agrosaksia, kepentingan-kepentingan pribadi dominan pada dirinya, dan terkadang juga tanafus, yakni ini tanafus ini adalah perlombaan dalam masalah predikat di sisi Allah Subhanahu wa taala, berlomba dalam beramal, yang kemudian menyebabkan kompetisi ini terkadang terjadi padanya hasad, karena mereka masih manusia. Dan telah sering kita contohkan apa yang terjadi antara Imam Malik dengan siapa? Muhammad ibn Ishaq. Contoh di antaranya. Muhammad ibn Ishaq menyatakan, ini imam, ulama kibar di masa Imam Malik. Ulama al-sunnah. Muhammad ibn Ishaq menyatakan, datangkan kemari muwatta'nya Imam Malik, muwatta'nya Malik bin Anas, akan aku bongkar kelemahan-kelemahan yang ada padanya, akan aku tunjukkan kesalahan-kesalahan dia dalam penulisannya. Maka terdengar kalimat ini kepada Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Kadzdzab dajjal. Dajjal dajjal. Mereka kalimat dajjal ad-dajjal. Abu Idris, salah seorang murid daripada Imam Malik, menyatakan, "Wallah, ana enggak pernah dengar dan enggak pernah tahu bahwasannya jamaknya dajjal itu adalah dajjal selain dari mulutnya Imam Malik." Jadi, dalam bahasa Arab itu ada mufrad, ada mutana, ada jamak. Mufrad itu tunggal, mutana itu untuk dua, jamak itu apa? Untuk lebih dari dua. Rajulun itu satu, rajulani dua, rijalun banyak, lebih dari dua orang, tiga orang lebih, ini namanya rijal. Nah, dajjal itu artinya pendusta, pendusta. Jamaknya apa? Kata Abu Idris, aku belum pernah tahu tentang jamaknya dajjal sampai terdengar dari lisanku ucapan Imam Malik menyatakan dajjal dajjal. Dajjal dajjal. Biasanya dajjalun, ini jamak mudzakkar salim, tetapi ini disebutkan dengan dajjal dajjal. Ini dengan apa? Jamak tafsir. Untuk menguatkan dajjal dajjal. Sudah disebutkan kadzdzab dajjal dajjal. Ini Muhammad bin Ishaq dikatakan demikian oleh Imam Malik. Para ulama apakah menerima jarh mufassar ini? Ini disebut dengan jarh mufassar. Dajjal ini adalah kadzib, dusta. Dusta itu jelas ya kan? Dusta. Dia pandusta. Berbeda dengan dhaif, misalnya lemah. Lemah ini masih belum jelas dari siapa kelemahannya, apakah dalam masalah ibadah, apakah dalam masalah agama, atau dalam masalah hifdz, atau dalam masalah apa. Tetapi kadzdzab ini jelas, jarh mufassar, jarh yang jelas. Apakah setiap jarh yang jelas, jarh mufassar, kemudian diterima oleh para ulama? Ternyata tidak. Para ulama tahu kisah yang terjadi, bagaimana antara Muhammad bin Ishaq dengan Imam Malik, ya, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Malik. Nah, kemudian ditanyakan kepada Imam Malik, dari mana engkau menyatakan bahwasannya Muhammad bin Ishaq itu seorang dajjal? Maka Imam Malik menyatakan, akhbarani dzalika Urwah ibn Zubair. Ya, bukan Urwah. Hisham ibn Urwah, putra daripada Urwah bin Zubair. yang mengabari diriku tentang hal tersebut adalah Hisham bin Urwah. Nah, kemudian ditanya Hisham sama para ulama untuk memastikan dari sisi mana dajjalnya Muhammad bin Ishaq. Dari sisi mana? Iya, para ulama pada masa itu tidak diam saja di saat ada fitnah. Mereka berbicara dan mereka mencari tahu, dan apa yang mereka dapatkan lebih daripada apa yang didapatkan oleh para ulama-ulama ilmu di masanya. Para ulama mencari tahu, dikumpulkan seluruhnya, didatangi Hisham bin Urwah. Dari mana aku menyatakan bahwasannya Muhammad bin Ishaq itu adalah seorang dajjal min dajjalillah? Maka dikatakan oleh Hisham bahwasannya Muhammad bin Ishaq meriwayatkan satu hadis menyatakan haddatsani Fatimah, memberitakan kepadaku Fatimah. Fatimah itu siapa? Istri Hisham bin Urwah. Jadi ternyata masalahnya adalah kecemburuan. Fatimah adalah istri Hisham bin Urwah. Kata Hisham, wallahi dia belum pernah bertemu dengan Fatimah dan belum pernah melihatnya. Bagaimana dia bisa menyatakan haddatsani Fatimah? Ternyata masalahnya hanya ini. Kemudian para ulama, sangat mungkin terjadi bahwasannya Muhammad bin Ishaq benar-benar mendengar daripada Fatimah sebelum bertemunya Hisham dengan Fatimah itu sendiri. Fatimah ini gurunya Hisham bin Urwah, istri tetapi sekaligus gurunya. Faqiha, seorang wanita yang sangat faqih, memiliki ilmu yang sangat luas, menjadi rujukan daripada talabatul ilm di matanya dalam menuntut ilmu, tentunya dengan hijab. Bisa saja Muhammad bin Ishaq mendapatkannya dari Fatimah, yang mendengarnya langsung dari Fatimah, walaupun Hisham mengingkarinya. Karenanya tetap dikatakan bahwasannya Muhammad bin Ishaq dia seorang ulama ahlu sunnah, dan di dalam hadis dia adalah hasan hadis. Tidak seperti yang disebutkan oleh Imam Malik sebagai dajjal. Sama juga kasusnya dengan Al-Imam An-Nasa'i dengan gurunya. Shalih Ibn Ahmad. Ini Imam besar, Shalih bin Ahmad, Imam Ahli Misr. Dia tidaklah meriwayatkan satu hadis kepada talibul ilm, ya, kepada para ruwatul hadis, melainkan harus menyebutkan siapa namanya, dari mana asalnya, kemudian siapa yang mentabdiah dia. Paling tidak dua ulama. Kalau tidak ada dua ulama yang mentazkiyahnya, maka tidak diterima menjadi muridnya. Datang ke situ para ulama menyebutkan tazkiyah dari para masayikhnya. An-Nasa'i pada waktu itu, dia An-Naisaburi atau daerah yang jauh dari Mesir, dia tidak belum tahu sebelumnya tentang peraturan yang diberikan oleh siapa? Gurunya ini. Dia datang langsung duduk di majelisnya. Setelah duduk, tahu ada orang baru datang di majelisnya, ditanya, ente siapa? Dan juga belum tahu kalau itu adalah Abdurrahman ibn Ishaq atau An-Nasa'i. An-Nasa'i, bahwasannya yang datang itu adalah An-Nasa'i. Nah, kemudian diusir dalam majelis tersebut. Langsung diusir pada waktu itu juga. Nah, para ulama menyatakan karena sakit hatinya Imam An-Nasa'i terhadap gurunya ini, kemudian dinyatakan gurunya ini sebagai orang yang dhaif, lemah dalam hadis. Para ulama seluruhnya tidak menerima, ya, bahkan dikatakan kadzab oleh Imam An-Nasa'i, mungkar hadis dan seterusnya. Dan didatangkan ribuan argumentasi oleh An-Nasa'i. Tidak ada yang diterima sama sekali sama para ulama. Karena tahu tentang apa yang terjadi di antara keduanya. Kalau mau dicontohkan masih banyak lagi contoh-contoh seperti ini. lihat apakah dari sisi manhaj terjadinya khilaf? Sama sekali tidak. Bukan dari sisi manhaj. Afrod shakhsiyah yang mendominasi dalam diri mereka, karena mereka masih manusia. Al-Imam Bukhari dengan gurunya Az-Zuhri, panjang kisahnya. Sekedar contoh saja. Abdullah bin Abi Daud dengan bapaknya Sulaiman bin Nas'ad, Abu Daud As-Sistani, sama juga. Ini bapak dengan anak. Coba, kurang tahu bagaimana. Tentunya yang paling tahu tentang seluk-beluk keadaan anaknya ya bapaknya, ya. Tetapi para ulama ternyata tidak menerima jarahnya Imam Abu Daud Sahibus Sunan terhadap putranya Abdullah, Abu Bakar Abdullah ini Abi Daud, tidak diterima. Padahal dikatakan juga jarah mufassar kalimat-kalimatnya. Inna bni hadza kadzdzab, kata Abu Daud, putraku ini kadzdzab. Wa min al-bala anna Abu Bakar yustafta, dan termasuk daripada musibah adalah bahwasanya Abu Bakar ini, yang putranya sendiri, dia dimintai fatwa. Padahal beliau memang imam, imam besar di masanya, ahlul hifdz. Datang ke Baghdad dalam keadaan tidak membawa kitab, tidak membawa apa, dikerumuni ribuan para thalabah minta untuk disampaikan padanya hadis. Maka dia katakan, main di kitab, aku tidak membawa kitab ini. Mereka menyatakan, hal aku jauh. Nah, Abu Bakar yahtabila kita, apakah Abu Bakar ini, Abu Bakar bin Abi Daud, butuh kepada kita? Ya, ini ma'ruf hikmatnya, kekuatan hafalannya sangat terkenal, dan dia sangat sikap. Nah, kemudian Abu Bakar karena didesak oleh para talabah di Baghdad pada waktu itu menyampaikan hadis, satu hadis, dua hadis, tiga hadis, dengan hikmatnya, dengan hafalannya. 100 hadis, 1000 hadis, 2000 hadis, 15.000 hadis, 30.000 hadis, sampai 30.000 hadis dengan hafalannya, plus dengan sanad-sanadnya semuanya. 30.000 hadis, bayangkan. Maka orang-orang yang mendengarnya pada waktu itu, ulama-ulama Madinah menyatakan, ini Abu Bakar bin Abu Daud ini ya tala'ab, dia bermain-main dengan manusia ini, dengan thalabatul ilmi. Masa 30.000 hadis dengan hafalannya? Bayangkan. Nah, kemudian para thalabah yang mencatat hadis yang didiktekan itu, diimlakkan itu, dipanggil sama ulama-ulama Madinah. Didatangkan beberapa para thalabah yang mereka mencatat. Diperiksa satu persatu catatannya. Betul semua. Enggak ada yang salah satu pun, kecuali ada yang salah 6 hadis saja yang salah. Bayangkan, dari 30.000 hadis 6 hadis salah. 3 hadis di antara kesalahan itu didapatkan oleh Abu Daud, apa, Abu Bakar sendiri dari gurunya. Jadi kesalahan itu dari gurunya. Hafalannya tidak salah. Yang salah dalam hafalan hanya 3 saja. Dari 30.000 hadis. Cekok. Kuat argumentasinya. Ini. Sehingga para ulama tidak menerima daripada jarak mufassal dari bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri tidak diterima. Apa yang terjadi antara Abu Bakar bin Abu Daud ini dengan Ibnu Jarir At-Tabari? Dan tetapi kalau kita mau mencontohkan, banyak sekali contoh-contoh. Apalah kemudian para thalabatul ilm yang kemudian terjatuh ke dalam fitnah karena mereka orang-orang yang masih belum mendapatkan, yakni, banyak pengetahuan dalam masalah-masalah seperti ini, sehingga mereka menganggap satu perkara yang besar terjadi satu ikhtilaf, padahal ikhtilaf tersebut ternyata di masa salafus salih telah terjadi dan banyak. Wallahul musta'an. Baik, kembali kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Iman. Jadi ikhtilaf yang terjadi dari kalangan Ahlussunnah bukan berasal dari manhaj mereka, ya. Wa inna maqadiyatul min jihati anfusihim. Tetapi terkadang terjadi dari sisi diri-diri mereka, bi husulil baghi wa zulm. Terkadang terhasilkan pada diri mereka al-baghi wa zulm, perbuatan melampaui batas dan kezaliman. Walau dua dan permusuhan ala ba'dihimul ba'd, atas sebagian satu dengan yang lain. Ini perkara yang memang sunatullah sesungguhnya, ya. Perkara yang sunatullah terjadi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atas birun. Dan kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain fitnah, ujian. Kita diuji dengan sebagian kita yang lain. Atas biruna, apakah kalian akan bisa bersabar? Yani atas biruna alal haq. Apakah kemudian kalian justru terjatuh ke dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan? Ini perkara-perkara yang sebelumnya kalian telah ketahui, haramnya mencaci maki saudaranya, kalian terjatuh ke dalam pencaci makian. Haramnya dusta, kalian terjatuh ke dalam dusta. Disebabkan karena apa? Fitnah yang terjadi di antara kalian. Kul ibadiy yaqulu allazi ya'tan inna syaitana yanzabu bainahum inna syaitana kana lil-insani aduwwan mubina. Katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka itu menjaga lisan-lisan mereka. Yaqulu billati ya'tan, berbicara dengan ucapan-ucapan yang baik. Karena syaitan senantiasa berusaha melakukan persengketaan di antara mereka. Karena sebenarnya syaitan itu musuh yang sangat nyata bagi manusia. Caci makian, cercaan, bahkan kedustaan di atas namakan saudaranya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengancam dengan ancaman yang sangat keras akan pelaku dusta. Innalladzina yastauruna 'alallah la yuflihun. Di dalam ayat yang banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang dusta. Yastauruna 'alallah ini dusta karena Allah. Bukan ini yang ana maksudkan. Ya, ini kedustaan di atas namakan saudaranya yang lain. Atau di dalam hadis, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis Abu Hurairah, diceritakan tentang hukuman bagi seorang yang dusta atas nama saudaranya. Dirobek mulutnya. Yusar sarsitu khobu ila koka, dirobek mulutnya sampai tengkuknya. Wamin khobu, dan hidungnya dimasukkan padanya seperti ini, seperti sejenis kalup, ini kayak ganco begitu, dimasukkan kemudian dirobek ke belakang sampai tengkuknya. Wa'ainuhu ila koka, dan matanya sampai tengkuknya. Ini balasan dari pendusta, seorang yang berdusta sekali kedustaan yang kemudian diatasnamakan saudaranya, yang kemudian tersebar ke penjuru dunia. Rasulullah SAW di saat melihat kejadian itu sangat mengerikan sekali, bersama dengan dua malaikat yang besar yang menyertai beliau. Beliau bertanya, siapa orang ini? Apa kesalahan yang dilakukan sehingga dia disiksa sedemikian rupa? Maka dikatakan, hadzal rajul yakhruju min baiti yabdu min baitihi fayadhibu kadzban yablughul afaq. Orang ini adalah seseorang yang dia keluar di pagi hari kemudian berdusta atas nama saudaranya, yakni memfitnah saudaranya. Kemudian dusta tersebut yang di atas nama saudaranya sampai ke penjuru-penjuru dunia. Maka berhati-hatilah kita daripada perkara-perkara tersebut. Kalaupun kita dizalimi, maka kita jadikan itu sebuah, semoga Allah SWT menjadikan kebaikan atas diri kita. Jangan kemudian kita membalasnya dengan kedustaan di atas namakan saudara kita. Biarkan saja apa yang mereka ucapkan tentang kita. Inna sa'id laman juni bagi kita. Orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan daripada fitnah-fitnah. Kalau Rasulullah SAW yang sedemikian baik akhlaknya, beliau mendapatkan berbagai macam ujian-ujian kedustaan-kedustaan manusia di matanya. Dikatakan majnun, dikatakan kadzab, dikatakan apa lagi? Ya syair, ya, seorang penyair. Sahir, seorang penyihir. Orang gila. Orang yang kurang akal. Dan seterusnya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang apa akhlaknya? Kurang apa amanatnya? Dikatakan demikian, apalagi kok kita? Maka kita serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ahadun ayyaraka wa satamaka bima 'alima fi bima 'alima fi fala tu'ayyirhu wa la tusattimhu bima ta'lamuhu bima ta'lamuhu fi. Kalau seorang mencelamu, mencacimu dengan sebab apa yang dia tahu tentang aib yang ada pada dirimu, maka jangan kamu balas, kata Rasulullah. Kamu balas mencaci makinya dengan aib yang kamu tahu tentang diri saudaramu tersebut. Fa'inna wabalu dzalika 'alaik, karena kembalinya malapetaka itu justru kepada dirinya. Biarkan. Bukan karena kita tidak bisa membalas, sangat bisa, sangat mampu. Ya, tapi jangan. Ya, kalau kita seperti itu, diperlakukan seperti itu, maka kita kalau bisa menasihati dinasihati, kalau tidak mau dinasihati, biarkan saja. Al-muhim, kita menjaga keselamatan diri kita. Walaupun pada asalnya, kalaupun kita membantah, kalaupun kita kemudian membela diri, maka sungguhnya itu adalah hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu selagi kadarnya adalah sama sesuai dengan kadar yang dia lakukan dengan apa istilahnya dengan kezaliman yang dia lakukan, maka boleh. Fa'in kana tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma tada 'alaikum. Diperbolehkan tetapi bimis lima kadar alaikum, dengan kadar yang sama. Kalau kadarnya sama, maka itu masih halal. Tetapi kalau lebih sedikit saja, maka nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Tetapi kalau kita mau untuk bersabar atas firun tadi, maka itu yang lebih utama. Wa in tasbiru wa tastaku fa inna dzalika min azmi. Kalau kalian mau bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka itulah perkara yang lebih diutamakan. Baik, jadi penyebab daripada terjadinya ikhtilaf ataupun terjadinya perselisihan dari kalangan Ahlus Sunnah adalah adzulm wal baghi wal udwan. Yang sumbernya justru dari diri-diri mereka sendiri. Dari person-personnya. Dari individunya. Bukan dari manhajnya. Manhaj al-sunnah satu. Dan manhaj al-sunnah adalah pasti benar. Pasti benar. Dan harus yakin akan kebenaran yang tersebut. Bukan yang lebih dekat kepada kebenaran. Tidak. Pasti benar. Dan kebenaran itu sendiri adalah manhaj al-sunnah. Kalau lebih dekat berarti ada yang apa? Ada yang betul-betul berada di atasnya, di atas al-haq. Ini di atas al-haq, ini lebih dekat, iya kan? Tidak demikian. Manhaj al-sunnah adalah manhaj yang hak. Manhajnya, ada pun pelaku-pelakunya. Nah, pelaku-pelakunya mungkin terjatuh ke dalam berbagai macam kesalahan-kesalahan. Baik. Al-ta'ajjul fima yahtadilatani. Ini juga penyebab, di antara penyebab-penyebab yang menjadikan seseorang terjatuh ke dalam khilaf, terjatuh ke dalam perselisihan di antara saudaranya. Yakni at-ta'ajjul, gegabah melakukan sesuatu sebelum waktunya. Ini ta'ajjul. Atau menghukumi sesuatu sebelum waktunya. Ini yang namanya ta'ajjul. Al-ajalah, sifat gegabah. Mestinya masalahnya mati masalah yang pertama langsung dihubungi pada masalah yang keempat. Mestinya butuh kepada ta'ani, ketelitian, ya. Butuh kepada yakni perkara yang apa istilahnya? Ya, ta'ani tadi. ketelitian dan sifat sikap santun dan sebagainya, tapi langsung disikapi dengan sikap keras. Yang mestinya masuk pada masalah tanasuk, langsung pada masalah tahjir, dihajar, adalah mestinya masih pada tanah dinasihati. Yang mestinya masih pada masalah yang ini diberikan irsyad, tapi langsung ditakyir, dicaci mati. Ini bukan nasihat. Ini bukan mengharap saudaranya kembali, tapi justru menginginkan saudaranya itu terjerumus ke dalam kebinasaan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya al-ajala minas syaitan. Al-ajala itu dari syaitan. Wa ta'anni minallah. Dan at-ta'anni sifat teliti, hati-hati dalam menghukumi, ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi hafizahullah ta'ala, beliau di saat sebelum menghukumi sesatnya Abu Hasan Al-Maribi, itu beliau melakukan satu tahapan-tahapan yang panjang. Panjang sekali. Sangat ta'aminya sangat terlihat ketelitian beliau. Tanasuk, menasihati terus-menerus secara sirri. Di mana para ulama yang lain yang diaman pada waktu itu, mereka sudah keluar-keluar sebagiannya, tapi disuruh oleh Syekh untuk diam. Kamu diam saja, diam dulu. Ini masih dalam taraf apa? Tanasuk. Dinasihati pelan-pelan, tetapi tetap juga tidak menerima nasihat tersebut, bahkan membantahnya. Datang para thalabah dari berbagai macam belahan dunia pada waktu itu ke Syekh Rabi' dengan membawa berbagai macam bukti-bukti kesesatan daripada Abu Hasan Al-Ma'arifi. Ditaruh di hadapan Syekh Rabi', dimarah-marahi sama Syekh Rabi' dengan keras. Karena Syekh Rabi' bukan tidak mengetahui tentang apa yang dibawa oleh orang-orang ini. Akan tetapi tahapnya ini masih dalam tahap apa? Tanasuk. Dinasihati. Nah, kemudian disuruh diam, semuanya diam. Para thalabah diam semuanya. Masih dianggap anggap. Sampai pada tahap di mana sudah tidak lagi bisa untuk dinasihati, ya. Sekian tahun berlalu, baru kemudian Syekh mengeluarkan tahdzir dengan argumentasi yang sangat kuat. Dan beliau menulis masalah demi masalah yang beliau tempuh pada fitnah Abu Hasan ini. Masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga, sampai beberapa masalah disebutkan dalam kitab khusus. Demikian pula Fahd Al-Harbi, bagaimana metode Syekh dalam nasihat, sampai kemudian terjatuh ke dalam hajar, ataupun kemudian ditahdir oleh Syekh. Demikian yang terakhir ini, Ali Hasan Al-Halabi, telah ditahdir oleh Syekh Rabi. Antum telah mengetahui bagaimana masalah yang telah ditempuh oleh beliau sebelum mentahdirnya. Karena niatnya adalah supaya mereka itu bisa kembali nasihat, bukan kemudian untuk mereka itu justru semakin jauh. Tetapi ternyata setelah itu kok melihat bahwasannya kaum muslimin Ahlus Sunnah justru apa? Dia tidak semakin baik, tetapi semakin menjadi, dan banyak orang yang terpengaruh dengan dirinya. Maka baru langkah ini ditempuh. Tahan. Maka tidak salah kalau kemudian Syekh dulu ya, Syekh Al-Albani rahimahullah, menyatakan bahwasannya beliau adalah pengibar bendera Jarwah Ta'dil, Imam Jarwah Ta'dil di generasi kita ini, Syekh Rabi'. Bukan kita memutuskan, tetap beliau adalah seorang manusia biasa yang beliau juga terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan seperti layaknya manusia yang lain. Akan tetapi ini semuanya berdasarkan daripada apa yang bisa kita saksikan dan bisa kita lihat. Sudah selesai berarti ini. Baik. Masih sedikit sebetulnya yang perlu kita baca. Tetapi karena mungkin waktu sudah habis, jam 10.40, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah.